Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan dan mengkaruniakan kepada kita hidayah, taufik, rahmat dan barokahnya dalam segala kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pula menjadikan kegiatan yang baik di pagi hari ini ibadah di sisinya dalam pencapaian wajahnya subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang kita terakhir dalam pembahasan rikaz dan ma'adin. Ar-rikaz yaitu harta yang disebut dengan bahasa kita harta karun atau harta yang didapatkan, yang tertimbun di dalam tanah, ataupun tercecerkan di reruntuhan peninggalan-peninggalan peradaban kuno atau terdahulu. Sama saja itu berisi emas, perak, ataupun perhiasan yang lainnya. Ataupun suatu yang bernilai. Sementara ma'adin adalah barang tambang. Tentunya apa yang ada di dalam permukaan bumi dari barang tambang seperti minyak, emas, ataupun mungkin besi dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita telah mendengarkan hadits bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah qala wa fir rikaz al khums muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada barang atau pada penemuan harta karun dikeluarkan zakatnya 1/5. Hadis muttafaqun alaihi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, juga kita telah membaca hadis wa an Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibah. Kata beliau rahimahullah dari Amr ibn Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda berkenaan dengan harta yang didapatkan oleh seseorang di satu tempat yang disebut dengan kharibah. Yaitu satu daerah yang disebut dengan kharibah. Dan dalam keterangan, kharibah itu tempat reruntuhan, tempat peninggalan peradaban yang telah runtuh sehingga hanya puing-puing dan bangunan-bangunan yang hancur. Maka disebut sebagai kharibah. Disebut sebagai kharibah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iwajadtahu fi qaryah maskuna fa'arrifhu." Kalau engkau dapatkan harta tersebut di tempat tinggal manusia yang di sana mereka berdomisili, di sana mereka masih bertempat tinggal, reruntuhan bangunan yang ada ataupun bangunan yang hancur dan dari puing-puingnya tersebut, kalau memang demikian, hendaknya diumumkan kepada manusia di tempat tersebut, karena bisa jadi itu adalah milik mereka. Wa iwajadtahu fi qaryatin ghair maskunah, tetapi apabila engkau dapatkan di tempat yang tidak ada penduduknya, tidak berpenghuni, tidak ada orang-orang yang berdomisili di sana, tempat bekas kota atau daerah yang telah lama ditinggalkan, dan bahkan mungkin itu adalah peninggalan peradaban sebelumnya, maka kalau engkau dapatkan harta tersebut, fafihi wa firrikas al-khumus, dengan apa yang kau dapatkan dan juga pada harta karun, apa yang kau dapatkan dan juga demikian yang terhitung harta karun, al-khumus, yaitu dikeluarkan zakatnya seperlima. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kedua hadis menyebutkan tentang harta karun. Dan harta yang didapatkan pada reruntuhan atau pada peninggalan kaum sebelumnya. Maka pada harta ini, karena didapatkan dengan tanpa kerja, tanpa usaha untuk menghasilkan harta tersebut, maka harta tersebut padanya ada hak yang mesti dikeluarkan atau kewajiban yang mesti dikeluarkan, yaitu seperlima. Yaitu seperlima. Dikeluarkan, diberikan kepada Baitul Mal. Dikeluarkan, diberikan kepada Baitul Mal. Pada saat ditemukan oleh yang menemukannya. Sama saja yang ada di dalamnya berupa emas, perak, atau perhiasan-perhiasan, ataupun apa saja dari harta karun atau harta yang didapatkan di tempat tersebut. Seperlima berarti dibuat lima bahagian, satu bahagian untuk Baitul Mal. Wallahu a'lam bisawab. Karena tadi disebutkan harta karun yang nampak bagi kita dengan penyebutan harta karun itu adalah harta yang tertimbun. Sengaja ditimbun oleh pemiliknya dahulu atau dengan perubahan alam akhirnya daerah tersebut tertimbun. Tentunya semua dengan izin Allah. Tentunya semua dengan takdir Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Sehingga daerah tersebut kemudian tertimbun. Berada di bawah permukaan bumi atau berada di dalam bumi. Bisa jadi seperti itu. Atau harta yang didapatkan sekedar di reruntuhan rumah-rumah. Di puing-puing rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Baik itu apa yang telah lampau masanya ataupun tidak terlalu lama. Sehingga sehingga ketika didapatkan dikeluarkan padanya 1/5. Namun apabila kalau daerah itu didapati manusia berdomisili di sana, ada manusia yang tinggal di sana, bertempat tinggal di sana, atau sebuah perkampungan atau sebuah desa, maka penemuan tersebut harus diumumkan. Karena itu seperti luqatah, barang temuan. Karena itu seperti luqatah atau barang temuan. Karena dianggap seperti barang temuan, maka tentunya harus diumumkan. Diumumkan selama 1 tahun. Ketika sebelum 1 tahun ada yang mendaku dengan bukti-bukti yang ada padanya, maka itu miliknya. Tetapi kalau tidak ada yang mendaku, maka setelah 1 tahun barang itu menjadi miliknya. Maka setelah 1 tahun barang itu menjadi milik penemunya. Jadi kalau dia ditemukan atau barang harta tersebut ditemukan di daerah yang didapatkan manusia berdomisili di sana, bertempat tinggal di sana, diumumkan kepada mereka yang ada di sana. Tetapi kalau tidak ada yang mendaku, barulah pemilikan yang mendapatkannya. Tetapi kalau ada yang mendaku dengan bukti-bukti, maka itu adalah miliknya. Ini kalau berdomisili, berpenduduk tempat tersebut. Kalau tidak ada, sebuah kota yang ditinggalkan, sebuah daerah yang ditinggalkan, hanya reruntuhan bangunannya, bahkan mungkin bisa jadi adalah sebuah kerajaan atau sebuah naam wilayah yang merupakan bekas peninggalan kaum sebelumnya, orang-orang terdahulu. Maka yang mendapatkannya tidak perlu mengumumkannya, dia bisa memilikinya secara langsung. Namun semuanya, baik yang pertama setelah diumumkan dan tidak ada yang memiliki, ataupun yang kedua langsung dimiliki, yang pertama yaitu daerah yang berpenduduk, yang kedua yaitu daerah yang tidak berpenduduk, maka semuanya dikeluarkan berapa? 1/5 dari penemuannya. 1/5 dari penemuannya. Tidak menunggu berjalannya haul, karena ini adalah barang temuan dari harta karun atau yang sejenisnya. Dikeluarkan dengan segera. Dikeluarkan dengan segera. Walaupun tadi sudah disebutkan yang ditemukan itu bukan emas dan perak, misalnya dari perhiasan tembaga ataupun besi ataupun kuningan, maka dikeluarkan 1/5 karena itu adalah barang temuan, harta karun dengan keumuman hadis. Kemudian penemuan ini kepada semuanya, baik itu muslim, baik itu dia orang kafir. Baik itu muslim ataupun orang kafir yang menemukannya, maka barang yang menjadi penemuan tersebut, harta karun ataupun harta yang tidak lagi berstatus adanya pemilik, karena telah lama zamannya, telah lewat masanya, maka dituntut kepada semuanya untuk mengeluarkan 1/5. Dan kalau itu adalah daerah kaum muslimin, diserahkan tentunya kepada Baitul Mal. Diserahkan kepada Baitul Mal. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga misal didapatkan harta tersebut di negeri ini misal oleh orang kafir ini mengeluarkan 1/5 dari apa yang dia temukan. Misal. Demikian kalau yang menemukan juga tentunya seorang muslim mengeluarkan 1/5 darinya. Wallahu a'lam bisawab. Dikeluarkan dengan segera, diberikan kepada Baitul Mal karena 1/5 ini untuk maslahat kaum muslimin secara umum. 1/5 ini untuk maslahat kaum muslimin secara umum. Ini barang yang ditemukan baik berupa harta karun ataupun dari harta peninggalan. Kemudian berkata beliau rahimahullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dengan sanad yang hasan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian kata beliau, An Bilal Ibn Al-Harith, dari Bilal Ibn Al-Harith, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bilal Ibn Al-Harith bin Ibn Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adin al-qabaliyya as-sadaqah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari barang tambang Qabaliyah. Qabaliyah daerah yang bertempat disebutkan antara Makkah dan Madinah. Antara Makkah dan Madinah. Jadi beliau mengambil zakat dari barang tambang di daerah Qabaliyah. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Barang tambang sebagaimana sudah disebutkan tadi adalah apa yang berada di dalam bumi, baik itu emas, perak, ataupun yang lainnya. Atau bahkan ulama membagi menjadi tiga. Apa yang dia itu padat dan bisa dibakar oleh api, seperti emas dan perak, besi, kuningan, timah, dan yang lainnya. Ini dari satu jenis barang tambang. Apa yang dia itu tidak bisa dibakar dengan api. Dia benda padat, tidak bisa dibakar dengan api. Di antaranya batu-batuan berharga. Seperti mungkin berlian dan yang sejenisnya. Demikian garam dan yang sejenisnya. Kemudian juga ada yang berbentuk cairan, seperti minyak dan yang lainnya. Yang ini didapatkan di dalam perut bumi. Maka padanya ada zakat. Padanya ada zakat. Kalau barang tambang itu didapatkan oleh pemerintah, ini menurut syariat Islam, maka barang tambang itu milik pemerintah dan tidak dikeluarkan zakatnya, karena milik pemerintah tujuannya kembalinya kepada kaum muslimin. Karena pemerintah akan mengelola dan maslahatnya untuk kaum muslimin. Tetapi kalau barang tambang itu milik pribadi, yaitu di tanahnya, dia dapatkan tambang, maka dengan pemilikan pribadi ini kena zakat, dikeluarkan zakatnya. Karena tentunya pemiliknya mendapatkan pemasukan harta dari barang tambang tersebut, yang tujuannya adalah pribadi, untuk pribadi. Wallahu a'lam bisawab. Zakatnya dikeluarkan ketika barang tambang tersebut ditemukan dan zakatnya dikeluarkan dengan nisab emas dan perak. Dengan nisab emas dan perak. Dengan nisab emas dan perak. Yaitu kalau dia emas, setelah mencukupi 8,86 kilogram. Kalau dia perak 595 gram, dikeluarkan 2,5%. Sama saja barang tambang ini yang didapatkan darinya, emas itu sendiri ataupun sama saja yang didapatkan bukan emas. Tadi sudah dikategorikan 3 barang tambang oleh para ulama. Ada yang dia padat, bisa dikelola dengan pembakaran, emas dan yang lainnya. Ada yang padat, tidak bisa dikelola dengan pembakaran, batu-batu mulia. Ada yang dia cair seperti minyak ataupun yang sejenisnya. Maka dikeluarkan dengan nisab emas ataupun perak, dikeluarkan 2,5%. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagian ulama mengatakan dikeluarkan seperti rikaz. Dikeluarkan seperti ar-rikaz. Yaitu 1/5. Yaitu 1/5. Tadi kan kita sudah sebutkan ar-rikaz, harta karun dikeluarkan berapa? 1/5. Mereka berpandangan bahwa barang tambang dikeluarkan 1/5. Namun Allahu a'lam bisawab, dikeluarkan dengan perhitungan nisab emas dan perak. Apabila ternyata tidak mencukupi, nisabnya tidak keluar. Tetapi apabila mencukupi, maka dikeluarkan dengan segera. Wallahu a'lam bisawab. Dikeluarkan rubu'ul usyur atau 2,5% ketika mencapai nisabnya 100%. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan dari harta yang dikeluarkan zakatnya. Dan terakhir tentang barang tambang. Terakhir tentang barang tambang. Ada yang disebutkan oleh para ulama pula dikeluarkan zakatnya, tapi tidak disebutkan di sini dengan hadis, yaitu madu. Di sisi sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, madu dari apa yang didapatkan dari permukaan bumi atau keluar dari permukaan bumi maka dikeluarkan zakatnya. Karena dulu katanya Umar mengeluarkan zakat dari orang-orang yang memiliki madu. Orang-orang yang memiliki madu atau beternak madu atau memiliki penghasilan dari madu. Dikeluarkan sebanyak 1/10 dari madu tersebut. Dikiaskan dengan tanaman. Dikiaskan dengan tanaman. Sehingga apabila sejumlah 900 kilogram madu, maaf bukan 900 apa 90 kilogram madu maka dikeluarkan 1/10 darinya. Tetapi wallahu a'lam bisawab, karena ini adalah masalah yang tidak bersandar kepada nas yang sharih dan sahih, karena itu didapati para ulama menyelisihinya. Mereka mengatakan madu tidak ada zakatnya. Madu tidak ada zakatnya. Sehingga kalaupun seorang memiliki madu berkilo-kilo, lebih bahkan dari 90 kilo, maka tidak ada zakatnya. Kecuali bagi yang memandang ada zakatnya, maka dikeluarkan al-usur 1/10 darinya. Namun, wallahu a'lam bisawab, yang lebih menenangkan, madu tidak ada zakatnya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sehingga kita telah menyelesaikan pembahasan harta yang dikeluarkan zakatnya dari apa yang wajib. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala masuk ke dalam pembahasan berikutnya, babu shadaqatil fitri, bab yang diinginkan dengannya sedekah atau zakat fitri. Sedekah atau zakat fitri. Qala rahimahullahu ta'ala an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dhakari wal untha wal saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'addiya qabla khurujin nas ila salati muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitri satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum, dikeluarkan oleh budak ataupun orang merdeka, laki ataupun perempuan, yang kecil ataupun yang besar dari kaum muslimin. Jadi kewajibannya dikeluarkan oleh budak, orang merdeka, laki ataupun perempuan, yang kecil ataupun yang besar dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar ditunaikan zakat fitri ini sebelum manusia keluar menuju sholat Id, sebelum manusia keluar sholat Id, Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaihi. Wal ibni Addi rahimahullah wad-Darqutni, dan dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Addi, demikian al-Imam Ad-Darqutni. Al-Imam Ibnu Addi dalam Du'afa, dalam kitabnya Ad-Du'afa. Al-Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya Sunan, bi isnadin da'if, dengan sanad yang lemah, ziyadah, ada tambahan, agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Zakat fitri ini untuk mencukupkan mereka orang-orang miskin dari meminta-minta di hari tersebut, fi hadzal yaum, di hari tersebut yaitu hari Idul Fitri. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya riwayat yang ada ini menyebutkan tentang kewajiban zakat fitri. Sebagaimana dikatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Dan disebut sebagai zakat fitri karena zakat ini dikeluarkan di hari raya fitri. Di hari raya manusia berbuka puasa, yaitu hari raya Idul Fitri. Sebagai bentuk penyandaran zakat yang dikeluarkan di hari tersebut, yaitu zakat yang dikeluarkan di hari raya atau di saat manusia berbuka puasa di hari raya tersebut, hari raya Idul Fitri, sebelumnya mereka berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian tentunya diwajibkannya zakat fitri, padanya ada hikmah yang besar, padanya ada maslahat yang agung. Ini berkaitan dengan orang yang berpuasa, orang yang berpuasa, dan berkaitan juga dengan orang yang mendapatkan zakat tersebut. Akan datang penyebutannya nanti dalam riwayat setelah ini insyaallah ta'ala. Sehingga ketika dikatakan wajib zakat fitri, diwajibkan oleh Rasulullah, tentunya Allah yang mewajibkannya. Kemudian tidaklah diwajibkan kepada satu masalah oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti masalah itu memiliki maslahat yang besar. Bahkan kalau datang larangan dalam satu masalah, tentunya dalam masalah tersebut ada kerusakan yang besar karena itu dilarang. Demikian zakat fitri diwajibkan bagi kita kaum muslimin, minal muslimin. Dan kalimat minal muslimin tentunya hanya untuk orang Islam. Tidak ada kewajiban bagi orang kafir. Hanya untuk orang Islam, tidak ada kewajiban untuk orang kafir. Naam. Kemudian, disebutkan dari jenis-jenis yang dikeluarkan, di sini ada dua. Pertama, kurma. Kedua, gandum. Pertama adalah kurma. Kedua adalah gandum. Apa yang disebutkan di sini akan datang penyebutannya kemudian dengan beberapa jenis yang lain. Yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Nas, itulah yang pertama kali kita keluarkan. Itulah yang pertama kali kita keluarkan. Kita memiliki tamar, kita memiliki gandum misalnya. Kita mengeluarkan sebagai bentuk zakat fitri di hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kewajibannya terhadap budak, terhadap orang merdeka. Adapun terhadap budak, maka budak di sini zakatnya dikeluarkan oleh tuannya. Karena apa yang dimiliki budak adalah milik tuannya. Atau budak itu sendiri milik tuannya. Budak itu milik tuannya. Sehingga berkaitan dengan zakatnya dikeluarkan oleh tuannya, pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dikeluarkan oleh tuannya atau pemiliknya. Kemudian disebutkan pula anak kecil. Disebutkan pula anak kecil. Maka anak kecil dari selain janin. Dari selain janin. Tetapi anak kecil yang telah terlahirkan. Jadi selain janin yang telah terlahirkan. Maka anak kecil ini mendapat kewajiban juga keluar zakat fitri. Keluar zakat fitri. Sebagaimana tadi dikatakan zakat fitri, maslahatnya untuk yang mengeluarkan dan yang mendapatkan zakat itu sendiri. Anak kecil kalaupun dia tidak berpuasa, tetapi zakat fitri itu adalah zakat yang berkaitan dengan badannya. Yang berkaitan dengan badannya, maka dia mengeluarkan zakat karena berkaitan dengan badannya. Keluar dari hartanya kalau dia memiliki harta. Misal anak kecil dia memiliki harta, maka dikeluarkan dari hartanya. Bagaimana kalau anak kecil memiliki harta? Bisa jadi anak kecil itu ditinggal wafat oleh orang tuanya dan dia memiliki harta waris. Dia memiliki harta waris. Maka dikeluarkan dari harta warisnya, yaitu dari zakat fitri. Kalau dia tidak memiliki harta, yaitu di mana orang tuanya masih ada dan masih hidup, maka orang tuanya yang mengeluarkan zakat fitrinya. Walinya yang mengeluarkan zakat fitrinya. Sehingga terpenuhi zakat fitri anak kecil dengan dikeluarkan oleh orang tuanya ataupun dari hartanya kalau dia tidak memiliki orang tua tapi dia memiliki harta. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga zakat fitri bagi semua laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, merdeka ataupun budak, merdeka ataupun budak. Kewajiban ini bagi kaum muslimin. Kewajiban ini bagi kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, zakat fitri telah disebutkan tadi satu sha'. Zakat fitri tadi telah disebutkan satu sha'. Maka, satu sha' diinginkan sha' nabawi. Diinginkan sha' nabi. Dan sha' nabi disebutkan oleh para ulama diperkirakan dan hampir sama dengan empat mut. Sha' nabi empat mut orang dewasa yang sedang, orang dewasa yang sedang, bukan anak kecil tapi orang dewasa. Dikatakan sedang, tidak terlalu tinggi besar sehingga tangannya besar, dan tidak pendek sehingga tangannya kecil. Tetapi ukuran sedang. Mut di sini adalah gambaran berkumpulnya dua telapak tangan dalam meraup atau dalam memegang benda. Sehingga ketika terkumpul satu raupan, itu namanya satu mut. Itu namanya satu mut. Kalau empat mut berarti empat kali. Dan empat mut ini adalah satu sha'. Empat mut ini adalah satu sha'. Para ulama, diantaranya Lajna Da'imah dan yang lainnya, mengkisarkan dari sha' ini mendekati 3 kilogram. Mendekati 3 kilogram. Jadi amannya dengan 3 kilogram. Amannya dengan 3 kilogram. Sehingga satu sha' 3 kilogram dari kurma yang disebutkan tadi, sha' min tamr atau sha' min bur atau satu sha' daripada apa, sya'ir ataupun gandum. Kita tidak meluaskan permasalahan kepada hadis yang berikutnya karena akan kita dapatkan keterangan tersendiri pada hadis yang berikutnya insyaallah taala. Namun dikatakan dengan satu sha' dari makanan, maka tidak dibenarkan mengeluarkan dengan bentuk harga. Dengan bentuk harga. tidak dibenarkan mengeluarkan dengan bentuk harga, yaitu dihargakan dengan uang, dihargakan, dinilai dengan uang. Tetapi yang dikeluarkan adalah apa yang diinginkan dengan makanan dengan jenis-jenis yang disebutkan, ataupun dengan lafaz ta'am secara umum, yaitu makanan yang dia itu merupakan makanan pokok, qut, yang dia itu merupakan makanan pokok atau qut dalam bahasa Arabnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian di antara hikmah disebutkan di sini agar mencukupi orang-orang miskin di hari tersebut. Mereka tidak datang meminta-minta dan mengemis karena tidak memiliki makanan di hari tersebut. Karena hari tersebut adalah hari makan dan minum, mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan harta zakat tersebut. Mendapatkan hak untuk mendapatkan harta zakat tersebut, yaitu zakat fitri. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dan karena telah masuk waktu zuhur, kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan kita masih akan menyambung pembahasan, yaitu berkaitan dengan zakat fitri dan tentunya dengan apa yang berkaitan dengannya insyaallah ta'ala. Di sini ada pertanyaan berbentuk gas. Jadi berbentuk gas, sekarang didapati barang tambang berbentuk gas. Didapat dari pengeboran di dalam perut bumi. Naam, gas termasuk darinya. Naam, karena tergolong dari barang tambang. Pengelompokan ulama tentunya dengan apa yang diketahui. Naam, dengan jenis-jenisnya. Sehingga apa yang diinginkan dengan barang tambang secara umum dikeluarkan, dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita berpegang dengan keumuman, atau mereka berpegang dengan keumuman, karena Rasulullah melihat, mengambil gas dengan apa istilahnya, mengambil barang tambang dari zakat barang tambang. Maka apabila dikatakan barang tambang tersebut dari semua jenisnya, dikeluarkan zakatnya dengan nas yang umum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang mungkin bisa kita ambil dari keterangan yang ada. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang belum tersebutkan dan belum tersampaikan dengan keterbatasan yang ada dan apa yang kami ketahui. Wallahul musta'an. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.